Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله Allah Jalla wa'ala masih memperkenankan kita untuk kembali berijtima' dan bermajlis ilmu pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu, kita masih dalam pembahasan tentang kitabus shalah yang menjelaskan tentang hukum sutrah. Dan terakhir kita sampai kepada hadis Sabrah bin Ma'bad al-Juhani yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim rahimahullah ta'ala. Telah kita jelaskan kedudukan hadisnya dan hukum yang terkandung di dalam riwayat ini. Yang kesimpulannya bahwa hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa meletakkan sutrah pembatas salat di hadapan seorang yang hendak mengerjakan salat, hukumnya sangatlah ditekankan. Dan bahkan pendapat yang mengatakan wajibnya memakai pembatas sholat adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Disebabkan karena datangnya dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perintah untuk mengambil sutrah, membuat pembatas, dijadikan sebagai penghalang untuk orang-orang lewati di hadapannya dalam keadaan dia sedang mengerjakan sholat. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Abu Dzar Al-Ghifari Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan-keutamaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salata ar-rajulil muslimi memotong salatnya seorang laki-laki yang muslim. Idza lam yakun baina yadayhi, apabila tidak terdapat di hadapannya mithlu mu'khiratir rahli, seperti pembatas salat yang setinggi pelana kendaraan, maka apabila dia tidak memakai sutrah, maka salat seorang laki-laki yang muslim tersebut terputus disebabkan karena lewatnya al-mar'atu, lewatnya seorang wanita, wal himaru dan keledai, wal kalbul aswadu dan anjing yang berwarna hitam. Al hadis, demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fihi, dan dalam hadis tersebut, yakni di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala meringkas, karena di situ ada pertanyaan dan ada jawaban. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang memotong salatnya seorang laki-laki muslim apabila dia tidak memakai sutrah di hadapannya, maka dipotong dengan lewatnya wanita. Demikian pula keledai dan anjing yang berwarna hitam. Maka bertanyalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang tabi'i yang bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, perawi hadis ini. Dia mengatakan, "Fama balul aswad min al-ahmari min al-asfari min al-abyad?" Apa yang membedakan anjing yang berwarna hitam dibandingkan anjing yang berwarna merah atau yang berwarna kuning atau anjing yang berwarna putih? Kenapa yang memutus sholat itu kalau yang lewat itu anjing yang berwarna hitam? Maka Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma sa'altani." Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau tanyakan kepadaku itu? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kalbul aswadu syaitan. Bahwa anjing yang hitam itu adalah syaitan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu, dan dalam riwayat yang lain, maksudnya dalam riwayat Imam Muslim yang lain, an Abi Hurairah nahwahu, dari Abu Hurairah yang semisalnya, dunal kalbi, tapi tidak disebutkan anjing. Tidak disebutkan anjing. Kata beliau dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Namun As-Sanani rahimahullahu taala, ketika Ibnu Hajar mengatakan bahwa riwayat Imam Muslim tidak menyebutkan kambing, tidak menyebutkan anjing, setelah beliau mengecek dan memang benar dalam riwayat Imam Muslim, ternyata di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah disebutkan lafaz anjing. Hanya saja dalam riwayat Abi Hurairah tidak disebutkan warnanya. Jadi yang tidak disebutkan dalam riwayat Abi Hurairah bukan lafaz anjingnya, tapi yang tidak disebutkan warnanya. Yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu. Yang memutus salat seseorang adalah wanita, keledai, dan anjing. Ini yang terdapat dalam riwayat Abi Hurairah tanpa menyebutkan warna. Sedangkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abi Dzar, menyebutkan anjing dengan warnanya. Bahwa yang memutuskan sholat seorang itu kalau yang lewat adalah anjing yang berwarna hitam. Wali Abi Dawud wan Nasa'i. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma nahwahu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang semisalnya, duna akhirihi, tidak disebutkan yang terakhir. Nah, tanpa menyebutkan yang terakhir. Yaitu tentang berapa tinggi sutrah yang akan dipakai oleh seorang yang hendak mengerjakan sholat. Wa qayyadal mar'ata bil ha'id, dan di dalam riwayat Ibnu Abbas tersebut disebutkan bahwa wanita yang lewat itu bukan secara umum wanita, namun wanita yang haid. Maksudnya wanita yang telah mencapai baliknya. Bukan maksudnya dalam keadaan haid. Dan ini merupakan sesuatu yang masyhur di kalangan orang-orang Arab. Kalau mereka menyebutkan al-marhatul haid, biasanya yang dimaksud adalah wanita yang telah datang bulan, yang telah mengalami masa haid, bukan yang dimaksud dalam keadaan haid pada saat itu. Ini yang disebutkan oleh para ulama berkenaan tentang riwayat ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang pertama yang kita jelaskan tentang kedudukan hadis Abi Dzar dan Abi Hurairah serta riwayat Ibnu Abbas. Adapun hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, ini adalah hadis yang sangat jelas kesahihannya. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sedangkan dalam riwayat yang lain, hadis Abi Hurairah juga hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hanya saja perbedaan antara riwayat Abi Dzar Dan riwayat Abi Hurairah bahwa dalam riwayat Abu Dzar disebutkan warna anjingnya, bahwa anjing yang memutuskan sholat seseorang adalah anjing yang berwarna hitam. Dalam hadis Abi Hurairah tidak disebutkan itu. Sehingga dalam hal ini hadis Abi Hurairah yang tidak menyebutkan sifat itu dibawa kepada hadis Abu Dzar. Dibawa kepada hadis Abu Dzar dan dikhususkan dengan riwayat Abi Dzar Al-Ghifari bahwa yang dimaksud anjing di sini adalah anjing yang berwarna hitam. Adapun riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i yang menyebutkan bahwa wanita yang lewat tersebut adalah wanita yang haid. Ini disebutkan oleh Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala yang meriwayatkan hadis ini. Syu'bah Ibn al-Hajjaj meriwayatkan dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan Syu'bah Ibn al-Hajjaj, walaupun kita mengetahui beliau seorang perawi yang terpercaya, seorang perawi yang thiqah, akan tetapi para ulama menganggap bahwa Syu'bah telah keliru dalam hal ini menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang benar bahwa lafaz yang di bawah ini bukan dari hadis Nabi, tapi dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karena itu para perawi yang thiqah yang lainnya seperti Hisham ad-Dustuwai, Hammam Ibn Yahya dan yang lainnya dari para ulama al-thiqat al-athbat, mereka meriwayatkan hadis ini dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mauquf dari ucapan Ibn Abbas dan bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang sahih pada riwayat yang terakhir, ya, yaitu riwayat Abdullah bin Abbas yang sahih, ini adalah perkataan Ibnu Abbas dan bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dan memberikan sifat yang dimaksud al-mar'ah di sini adalah al-haid, yaitu yang telah mencapai usia baligh. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, walaupun hadis yang terakhir atau hadis Ibnu Abbas ini adalah riwayat yang lemah kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar itu adalah perkataan Ibnu Abbas, namun maknanya adalah makna yang benar. Karena penyebutan al-mar'ah di dalam bahasa Arab, penyebutan al-mar'ah tidaklah disebut al-mar'ah kecuali kalau wanita itu sudah mencapai usia balig. Ya, kalau masih anak-anak tidak dinamakan al-mar'ah. Tapi dia disebut al-jariyah. Adapun setelah mencapai usia balig barulah wanita itu disebut dengan al-mar'ah. Disebut dengan al-mar'ah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan bahwa yang dimaksud al-mar'ah di sini adalah al-mar'atul haid, yaitu wanita yang telah datang bulan, yang telah mencapai usia balig. Ini berkenaan tentang kedudukan hadis. Adapun tentang hukum hadis yang terdapat dalam riwayat ini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang memutus salatnya seorang laki-laki muslim apabila dia tidak memakai sutrah yang setinggi pelana kendaraan, maka salatnya terputus disebabkan karena lewatnya salah satu dari tiga jenis dari manusia dan dari hewan. Adapun dari manusia, kalau yang lewat itu wanita. adalah seorang wanita. Yang kedua, kalau yang lewat itu adalah keledai. Yang ketiga, kalau yang lewat itu adalah anjing yang berwarna hitam. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatar rajul? Memotong, memutus salat seorang laki-laki muslim. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud memutus di sini adalah mengurangi kekhusyuan salat. Mengurangi kekhusyuan salat. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila kita sedang mengerjakan salat lalu kemudian lewat salah satu dari tiga jenis ini, tentunya ini akan merusak konsentrasi seseorang. Iya kan? Nah. Sehingga mereka mengatakan yaqta'u salatar rajulil muslim, memutus salat seorang laki-laki muslim, yakni memutus kekhusyuannya, menyebabkan kurang pahalanya. Dan ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama, dari para sahabah dan yang setelah mereka. Sebagian pendapat lagi mengatakan yang dimaksud memutus di sini adalah yubtil, membatalkan. Jadi bukan hanya sekedar mengurangi khusyuan, tapi membatalkan. Dan pendapat inilah yang sahih insyaallah ta'ala. Karena itu asal kata dari yaqta, yang namanya yaqta memotong, memutus. Maka kita tidak berpaling dari yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa yang dimaksud adalah membatalkan salat seseorang kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Sementara yang mereka jadikan sebagai dalil bahwa ya, yang dimaksud di sini tidak memutus salat seseorang karena adanya dalil kata mereka, seperti hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda la yaqta'u salata syai', akan datang nanti disebutkan oleh al-hafiz hadis tersebut, tidak ada satupun yang dapat membatalkan salat, memutus salat. Namun hadis ini dhaif. Bagaimana mungkin kita akan meruntuhkan hukum yang terdapat dalam hadis yang sahih lalu kita berdalil dengan hadis yang dhaif? Hadis yang dhaif dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Mujalid bin Sa'id bin Amr Al-Hamdani Al-Kufi, dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Bagaimana mungkin kita akan menabrakkannya dengan hadis yang sahih? Asal kata dari yaqta maknanya adalah membatalkan. Membatalkan, memutus salat seseorang. Kemudian kalau yang dimaksud adalah menghilangkan kekhusyuan, lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan atau mengkhususkan hanya tiga jenis ini saja? Ya. Padahal yang namanya merusak atau mengganggu konsentrasi salat bukan hanya wanita, laki-laki juga iya. Anak-anak juga iya. Iya kan? Kenapa cuma keledai? Hewan-hewan yang lain juga iya. Kenapa cuma anjing yang berwarna hitam? Anjing yang lain juga iya. Semestinya kalau yang dimaksud merusak konsentrasi. Namun bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berpegang kepada zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah membatalkan salatnya seseorang. Nah, dan ini pendapat yang sahih, telah dinukilkan dari sebagian para sahabah seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Umar. Demikian pula dari kalangan para tabi'in seperti Atha', murid Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri Ibn Juraij, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam salah satu riwayat, dan juga pendapatnya Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Walhasil bahwa yang dimaksud yaqta'u adalah membatalkan. Jadi kalau seorang sholat lewat salah satu dari tiga jenis ini dalam keadaan kita tidak pakai sutra, maka batallah sholat. Nah, batal sholat. Ini juga semakin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya memakai sutra itu adalah perkara yang wajib, ya, agar kemudian sholat kita tidak terputus oleh apa saja. Nah, kita harus memakai sutra pembatas sholat sehingga pada saat kita telah sholat, ya, di hadapan kita ada sutra, apa saja yang lewat itu tidak akan memudaratkan dan tidak akan memutus dan membatalkan sholat kita. Nah ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Adapun kalau seorang tidak memakai sutra, tidak memakai pembatas sholat, maka dia melakukan dua pelanggaran. Yang pertama, dia sudah melanggar perintah Nabi SAW. Kenapa dia tidak memakai sutra? Iya kan? Yang kedua, akan menyebabkan seorang itu bermudah-mudahan lewat di depannya. Kalau yang lewat itu salah satu dari tiga jenis ini, maka putuslah sholatnya, batallah sholatnya. Dia harus ulangi kembali dari awal. Salah satu dari tiga jenis itu, yang pertama adalah wanita, al-mar'ah. Dan yang dimaksud al-mar'ah di sini adalah wanita yang telah mencapai usia baligh. Adapun kalau anak-anak yang lewat, itu tidak membatalkan sholat. Anak kecil, wanita tidak membatalkan sholat. Nah, tapi yang dimaksud adalah wanita yang telah mencapai usia baligh. Gimana cara kita mengetahui baliknya seorang wanita? Hah? Tanda-tanda balik. Hah? Hah? Pak Selamat. Tanda balik. Ya. Yang pertama, mengalami masa haid. Nah, yang kedua, hah? Pertumbuhan badan. Gimana ya pertumbuhan badan? Sulit. Usia berapa? Usia 15 tahun. Yang kedua, terus. Yang ketiga, hah? Ihtilam. Naam. Ya. Mimpi basah. Naam. Atau mengeluarkan mani. Apa lagi? Hah? Tumbuh bulu. Ya, di kemaluannya. Naam. Ada lagi? Hah? Perubahan bentuk. Gimana perubahan bentuk itu? Sulit. Ya, gak ada bobitnya. Nah, ada juga yang mengatakan hamil. Hamilnya seorang wanita. Betulkah itu? Hamil bukan tanda baliknya seorang wanita. Bukan. Ya, bukan karena hamilnya. Tapi karena, hah? Karena keluar mani. Tidak mungkin seorang wanita itu hamil kecuali karena dia telah mengeluarkan mani, ya kan? Ada pertemuan antara sel dari pihak lelaki dan wanita, iya kan? Nah, maka tidak mungkin. Jadi bukan karena hamilnya, akan tapi karena ada Inzalul mani, mengeluarkan mani. Maka apabila kita telah mengetahui seorang wanita yang telah mencapai usia baligh, dia lewat di hadapan kita dalam keadaan tidak pakai sutra, maka batal sholatnya. Yang kedua, al-himar, keledai. Dan keledai di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Keledai apa saja, ya? kalaulah yang dimaksud oleh Nabi SAW keledai secara khusus, tentunya beliau akan menjelaskan. Sebagaimana beliau menjelaskannya anjing, bukan seluruh anjing, tapi anjing berwarna hitam. Nah, maka demikian pula keledai. Apakah keledai jinak atau keledai liar? Keledai jinak, ya seperti, ya mungkin di sini kita tidak pernah melihat keledai ya. Tapi di Arab itu banyak. Nah, lebih kecil dari kuda. Nah, dan biasa dikendarai oleh mereka. Kalau tidak salah, telinganya lebih besar. Nah, atau keledai liar, al-himarul wahsyi. Keledai liar ini yang kita sebut dengan kuda zebra. Itu dari jenis keledai. Ya, keledai liar. Dan halal untuk dimakan. Yang tidak diperbolehkan adalah himar ala ahli. Kemudian yang ketiga adalah anjing yang berwarna hitam. Dan Rasulullah SAW membedakan antara anjing yang berwarna hitam dengan yang lainnya. Dengan sabda beliau, al-kalbu aswadu syaitan. Bahwa anjing yang berwarna hitam itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Yakni perbuatannya mirip perbuatan syaitan. Ada juga sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa itu adalah jelmaan dari syaitan. Wallahu a'lam. Sebagian juga ada yang mengatakan bahwa perbuatannya adalah perbuatan syaitan. Yakni dia berkelakuan lebih dibandingkan anjing-anjing yang lainnya. Seperti perbuatan syaitan. Sehingga dapat membatalkan sholat seorang pada saat lewat di hadapan orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan tidak memakai sutra. Seperti halnya wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, "Inna al-mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Wanita itu menghadap ke depan bentuknya bentuk syaitan. Menghadap ke belakang bentuknya juga bentuk syaitan. Nah, sehingga apabila salah seorang kalian melihat seorang wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya, maka segera dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya, karena sesungguhnya sama antara apa yang dia lihat di luar dengan apa yang ada pada istrinya. Nah, karena itu syaitan dapat menimbulkan gejolak syahwat yang dapat menjerumuskan seorang itu dalam perbuatan zina. Waliyadzubillah. Maka ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, pendapat yang sahih dalam hal ini adalah batalnya sholat dengan lewatnya salah satu dari tiga jenis ini. Ada sebagian dari mereka yang mengiktiraf. Dan itu juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika disebutkan kepada beliau perkara ini, kata Aisyah, syabbahtumuni bilkalbil aswad. Kalian telah menyerupakan aku dengan anjing yang berwarna hitam. Gimana ini wanita diserupakan dengan anjing? Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini dalam perkara ibadah. Kita tidak menyerupakan wanita itu seperti anjing dalam hal sifatnya. Kita tidak menyerupakan wanita itu seperti anjing dalam hal bentuk tubuhnya. Bukan itu yang dimaksud, tapi dalam hal membatalkan sholat. Dan ini perkara ibadah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, kita mau apa? Itu perkara ibadah. Rasulullah SAW mengatakan haram, itulah yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah mengatakan halal, itulah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mungkin saja beliau, yakni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menyangka bahwa ini bukan hadis Nabi SAW. Sehingga beliau pada waktu itu sempat mengkritik, yakni tidak setuju dengan pernyataan beliau bahwa kalian telah menyerupakan aku dengan anjing. Sungguh aku, kata Aisyah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, aku berada di hadapan Rasulullah dalam keadaan aku tertidur. Maka apabila beliau hendak sujud, maka beliau ya memegang bagian kakiku, lalu kemudian aku mengerti, maka beliau menarik kakinya, maka sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahwa Aisyah hendak berdalil bahwa wanita tersebut tidaklah membatalkan sholat seseorang. Nah, akan tetapi dibantah oleh para ulama bahwa hadis Aisyah tidurnya beliau di hadapan Rasulullah SAW itu bukan lewat, itu bukan lewat, tapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang tidur di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membatalkan sholat kalau wanita itu berdiri lalu kemudian dia lewat, itu yang membatalkan. Nah, tapi kalau hanya tidur, yang demikian ini tidak membatalkan sholat, sehingga tidak ada permasalahan dan tidak ada pertentangan antara hadis Abi Dzar Al-Ghifari dengan hadis tidurnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian salat, ila syai'in, kepada sesuatu, yasturuhu minannas, yang dia menjadikannya sebagai pembatas salat dari manusia. Apabila salah seorang kalian salat menghadap sesuatu yang dia menjadikannya sebagai sutrah, pembatas dari manusia, fa arada ahadun, lalu kemudian ada seseorang yang ingin, ayyajtaza baina yadayh, yang ingin lewat di hadapan orang yang sholat ini, falyadfa'hu, maka hendaklah orang yang sholat ini mendorongnya. Fa'in aba falyuqatilhu, kalau tetap ketika didorong dia tetap mau lewat, dia enggan, falyuqatilhu, maka hendaklah dia memeranginya. Fa'innama huwa syaitan, maka sesungguhnya dia itu, orang yang lewat itu adalah syaitan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa inna ma'ahul qarin, sesungguhnya bersama orang yang lewat tersebut ada temannya, ada qarinnya, yaitu dari syaitan. Hadis ini juga masih menjelaskan tentang masalah sutrah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang disyariatkannya mendorong, menolak seseorang yang hendak lewat di hadapan kita, terlebih pada saat kita telah memasang sutrah, kita sudah meletakkan pembatas sholat, lalu dia hendak lewat antara kita dengan pembatas sholat, dia hendak melewati, maka Rasulullah SAW mengatakan falyadfa'hu, maka hendaklah dia mendorongnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, idza shalla ahadukum ila syai', apabila salah seorang kalian salat menghadap sesuatu, sesuatu yang dia jadikan sebagai sutrah, maka kata-kata syai', salat menghadap sesuatu ini menunjukkan bahwa bolehnya kita salat menghadap apa saja. Ini secara umum. Boleh kita menjadikan sutrah sebagai pembatas sholat dari apa saja, sehingga antara kita dengan sesuatu itu kita jadikan sebagai pembatas sholat, sehingga seorang boleh lewat di belakangnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diriwayatkan dari beberapa riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutrah itu dari macam-macam benda. Ya, terkadang beliau memakai harbah, tombak alat perang ditancap di depannya untuk dijadikan sebagai sutrah, beliau sholat menghadapnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Juhaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa baina yadayhi anazah, di hadapannya itu ada anazah. Anazah itu lebih tinggi dari tongkat, lebih pendek dari tombak. Nah, itu anazah. Nah, itu yang ditancap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula telah dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat menghadap tiang. Menghadap ke tiang. Kata Umar radhiyallahu taala, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq, al-musalluna ahaqqu bis-sawari. Orang-orang yang salat itu lebih berhak untuk menghadap ke tiang, minal mutahaddithina ilaih, daripada orang-orang yang hanya ngobrol saja. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala dalam riwayat Imam Bukhari, kana an-nasu yabtadiruna as-sawari. Para sahabat dahulu kalau sudah dikumandangkan azan, maka mereka bersegera mencari tiang-tiang untuk mereka jadikan sebagai sutrah, pembatas salat. Salamah bin Al-Aqwa dalam riwayat Imam Bukhari, pada saat Yazid bin Abi Ubaid melihat Salamah bin Al-Aqwa, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salamah ini kalau beliau salat, beliau selalu menghadap ke tiang. Tiang tertentu yang di situ ada mushaf. Lalu kemudian Yazid bertanya kepada Salamah, "Ya Aba Muslim, wahai Abu Muslim," kunyahnya Salamah bin Al-Aqwa, "araka tataharras salata 'inda hadhihi al-ustuwana?" Aku melihat kamu kok kalau salat kamu selalu salat di belakangnya tiang ini. Kata Salamah bin Al-Aqwa, "Iya. Karena sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa salat di belakang tiang tersebut." Maka ditiru oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Beliau juga pernah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap ke untanya. Nah, untanya dihadapkan lalu kemudian beliau salat menghadap ke unta. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, beliau juga pernah salat menghadap ke pohon. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya, dalam perang Badar, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma fina illa na'imun, yani wa ma fina min insanin illa wa huwa na'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari kami pada malam itu, ya, yang terjaga, semuanya tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tersebut kana yad'u wa yusalli li syajarah yad'u hatta yusbih. Beliau salat menghadap ke pohon yang ada di situ dan beliau berdoa sampai tibanya waktu subuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap apa saja yang bisa dijadikan sebagai sutrah. Makanya dalam hadis ini disebutkan ila syai'in, kepada sesuatu yang dijadikan sebagai sutrah. Hanya saja di sana ada hal-hal yang diharamkan oleh para ulama seseorang menghadap kepada sesuatu itu. Seperti misalnya menghadap kepada wajah seseorang. Nah, misalnya di sini ada orang yang sedang duduk-duduk menghadap ke sana. Tiba-tiba ada orang sholat datang ke depannya, sholat di hadapannya. Nah, kan seakan-akan dia sujud di hadapan orang itu. Nah, maka ini diharamkan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau melihat orang yang seperti ini, beliau memberikan pelajaran, menghukumi orang seperti itu. Karena dia melakukan suatu perbuatan mirip seperti orang-orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Juga termasuk diantaranya para ulama membenci menghadap ke api. Sholat menghadap ke api. Karena itu mirip ibadahnya orang-orang Majusi. Nah, itu dinukilkan dari Muhammad bin Sirin. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menegaskan, walaupun itu pelita, ya. Apa itu? Hah? Lilin misalnya, taruh di depan, sholat menghadap ke situ. Hindari, jangan sholat menghadap ya sesuatu yang ada apinya. Nah, demikian pula termasuk yang diharamkan oleh para ulama, sholat menghadap ke foto atau patung dan yang semisalnya, mirip ibadahnya orang-orang yang menyembah berhala. Ada foto dipajang, sholat di depannya. Nah, orang-orang Syiah itu biasanya kalau mereka pajang foto, pajang fotonya Khomeini menghadap kiblat, sholat menghadap si Khomeini. Nah, sebagian orang-orang Sufi juga kalau bangun masjid nggak dilupakan itu foto-foto para kiai-kiai di depan kiblat lagi, Allahul Musta'an. Ya, ada lagi fotonya Abu Bakar Siddiq, ada foto Umar, ada fotonya Uthman, ada foto Ali, jenggotnya rapi-rapi lagi, kayak sering dicukur. Dari mana mereka ngambil itu? Allahul Musta'an. Ya, ditaruh di masjid. Nah, pernah saya melihat ada apa musola ataukah langgar, itu sekelilingnya itu foto semua. Subhanallah. Ini wali ini tahun ini wali yang ini tahun ini wali ini besar sorbannya sekian tahun ini. Terus itu sekeliling. Masya Allah. Dari mana itu mereka ngambil? Haram. Tidak diperbolehkan. Ya, sholat menghadap ke patung. Nah, sholat menghadap ke salib. Nah, ini hal-hal yang diharamkan oleh para ulama. Bahkan para ulama mengatakan kanu yakrahuna ay yaj'alu syai'an amama al-musalli hatta al-mushaf. Mereka itu, para ulama dahulu, mereka membenci menaruh sesuatu di depan orang yang sholat yang menghadap kiblat, sampai mushaf pun mereka hindari, ya. Jangan sampai disangka seorang itu sholat menghadap ke mushaf, beribadah kepada mushaf. Nah, maka ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga, beliau memakruhkan. Biasanya kata makruh kalau menurut Imam Ahmad artinya adalah haram. Beliau ya memakruhkan untuk menulis ya ayat-ayat Quran di bahagian kiblat, karena akan mengganggu khusyuan seorang yang sedang mengerjakan sholat. Nah, di samping itu pun kadang-kadang mereka menulis ayat-ayat yang ya, yang lebih dipentingkan adalah kaligrafinya, keindahannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quranul Karim dalam rangka untuk dilihat keindahan, bukan, tapi untuk ditadaburi. Ya. Namun sebagian mereka nulis kaligrafi dipersulit sampai orang nggak bisa membaca. Orang baca Quran kan untuk betul-betul memahami maknanya. Ini bahkan ada yang nulis ayat kursi itu seperti orang yang sedang duduk sholat. Padahal ayat kursi macam-macam, ya. Ada lagi yang nulis kaligrafi yang lain bentuknya seperti burung, ada yang macam-macam. Ini tidak diperbolehkan, ya. Para ulama membenci hal-hal yang seperti ini. Sehingga hal ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ya, perkara-perkara yang seperti ini dihindari. Apabila dikhawatirkan seseorang sholat menghadap pada suatu yang dikhawatirkan serupa dengan model dan cara ibadahnya orang-orang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Sisa dari penjelasan hadis ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Bagaimana seorang dia musafir ke negeri yang jauh dan dia sampai ke negeri tersebut, apakah dia qasar sholatnya 2 rakaat pada sholat 4 rakaat atau disempurnakan sholat kita pada 4 rakaat dan dalam hati kita masih ada niat untuk kembali ke negeri kita tersebut. Nah, apakah sholat kita sempurnakan pada sholat 4 rakaat atau 2 rakaat? Ini permasalahan diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah mengqasar sholat apabila telah sampai ke sebuah negeri yang dia tinggal beberapa lama di sana, dan yang zahir bahwa apabila dia berada di sebuah tempat dan dia hendak menyelesaikan hajatnya, mungkin ada hajat tertentu, apakah dia bekerja di tempat tersebut atau yang semisalnya, maka dia dihukumi musafir. Dia dihukumi musafir sampai dia kembali dari kampung tersebut. Seperti misalnya seorang yang bekerja di laut atau di rik-rik, ya, sebagian ikhwan atau para karyawan mereka bekerja 2 pekan kemudian off-nya 1 pekan, naam, atau 2 pekan, maka selama tinggal di sana statusnya sebagai seorang musafir. Apabila dia sholat sebagai makmum di hadapan orang yang mukim sholatnya, maka kita sholatnya sholat mukim mengikuti imam. Dan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau kita sholat sendirian, maka sholatnya diqasar. Wallahu a'lam. Apakah waktu merangi orang yang lewat di sutrah kita, kita boleh menghajar atau memukulnya? Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan yang berikut, ya. Sehingga antum sabar. Insyaallah taala sampai di sini, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.